بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. فصل. Dan semua yang telah kami sebutkan mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala secara rinci ataupun secara umum, baik berupa penetapan ataupun berupa penafian, maka kami dalam hal itu berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kami berpegang pada keduanya. Wa'ala ma saro alaihi salaful ummati wa a'immatil huda wa a'immatul huda min ba'dihim sa'iruna. Dan juga kami berpegang kepada apa yang dijalankan oleh salaful ummah, generasi salafus saleh, dan para imam-imam kaum muslimin yang hidup setelah mereka, yaitu setelah masa salaf, sa'iruna, yang mereka berjalan di atas prinsip tersebut. Wa nara wujuba ijra'i nususil kitabi wa sunnati fi dhalika ala zahiriha wa hamliha ala haqiqatiha al-la'iqati billahi azza wa jalla. Dan kami berpandangan wajibnya untuk memaknai nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan zahirnya, dan memaknainya sesuai dengan maknanya yang hakiki, bukan makna majazi, bukan makna yang konotatif. Al-la'iqah, yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Wa natabarra'u min tariqil muharrifina laha alladhina sarrafuha ila ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu. Dan kami berlepas diri dari jalannya orang-orang yang muharrif, orang-orang yang melakukan tahrif, yaitu yang menyimpangkan, memalingkan maknanya, makna ayat-ayat tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ila ghairi ma aradallahu biha, kepada makna yang bukan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah wa rasuluhu, dan juga diinginkan oleh rasulnya. ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله. Dan juga kami berlepas diri dari jalannya orang-orang mu'attilin, orang-orang yang alladzina attalu, yang mereka menolak sifat-sifat dan nama-nama Allah, an madluliha, dari penunjukannya. Menolak pendalilan mengenai nama-nama dan sifat Allah dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada. Alladzi aradahu Allahu wa rasuluhu. Mereka menolak pendalilan yang sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa min tariqil ghalina fiha alladzina hammaluha ala tamthili au takallafu limadluliha at-takyifa. Dan juga dari jalannya orang-orang yang melebihi batas di dalamnya, yang mereka memaknai nama-nama ayat-ayat yang membahas tentang nama dan sifat Allah kepada makna tamthil, yaitu menyerupai Allah dengan makhluk, au takallafu limadluliha at-takyifa, atau mereka melebihi batas berlebihan dalam memaknai ayat-ayat tersebut menjadi makna takyif, yaitu membagaimanakan, mendeskripsikan, menggambarkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu 'ilma al-yaqini anna ma ja'a fi kitabillahi ta'ala aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun la yunaqidu ba'daha ba'dan. La yunaqidu ba'dahu ba'dan. Dan kami mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa-apa yang datang dalam kitabullah ta'ala atau sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Itu adalah benar yang tidak mungkin ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Liqaulihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah engkau tidak mentadabburi Al-Quran? Andai sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, maka engkau akan dapati dalamnya pertentangan yang banyak. Walianna tanakudha fil akhbari yastalzimu takdhiba ba'dihha ba'dan. Wahuwa muhalun fi khabarillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena tanakut pertentangan itu dalam kabar-kabar ini menunjukkan adanya pendustaan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah mustahil dalam kabar yang berasal dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man idda'a anna fi kitabillahi ta'ala أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. Dan barang siapa yang mengklaim bahwasanya dalam kitab Allah Ta'ala atau dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau di antara keduanya terdapat pertentangan, maka itu dikarenakan niat buruknya atau dikarenakan kesesatan yang ada dalam hatinya, maka hendaknya ia bertobat kepada Allah Ta'ala dan hendaknya ia melepaskan pemahaman yang salah atau kesesatannya tersebut. Wa man tawahhama التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. Dan barang siapa yang bingung apakah adanya pertentangan atau tidak dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam Kitabullah Ta'ala dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau di antara keduanya, maka itu dikarenakan dangkalnya ilmunya dan ceteknya pemahamannya dan juga karena sedikitnya tadaburnya. فَلْيَبْحَثْ عَنِ الْعِلْمِ وَلْيَجْتَهِدْ فِي التَّدَبُّرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ. Maka hendaknya ia berusaha untuk mencari ilmu dan bersungguh-sungguh dalam bertadabbur sampai jelas baginya kebenaran. Fa illam yatabayyan lahu falyakil al-amra ila alimihi walyakuffa an tawahhumihi walyaqul kama yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Jika masih belum jelas baginya, maka hendaknya ia menyerahkan perkaranya kepada orang alim, orang yang berilmu. Hendaknya ia menahan kebingungannya dan hendaknya ia mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh ar-rasikhun, orang-orang yang kokoh ilmunya, fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya, dalam Al-Quran, Allah sebutkan mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi SAW, kullum min indi rabbina, semuanya berasal dari Rabb kami. Waliya'lam anna al-kitaba wa sunnata la tanaqudha fiha fihima wala bainahuma wala ikhtilafa. Dan hendaknya ia mengetahui bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak ada pertentangan di dalam keduanya atau di antara keduanya, dan tidak ada perselisihan di antara keduanya. Demikian kita baca pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.